Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'an Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ikhtiyaruhum ashiddata wal bala'a 'ala an-ni'mah wal rakha' lina dhalika yadumu tawajjuhum ila Allah ta'ala. Wa man ahabba Allah ahabba Allah wa man ahabba Allah ahab ma yuqarribuhu ilayh wa yadhakkiruhu bih. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullah yaqul man lam yu'iddal bala' ni'mah man lam ya'uddal bala'a ni'mah wal rakha' musibah falaysa huwa bifaqih. Wa qad dakhala jama'atun 'ala Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala wa huwa jalisun fi bayti madlim wa fi yadihi raghif fa qalu lahu ya Malik ala sirajun ala shay'in tadha 'alayhi ar-raghif fa qala ud'uni fa inna Allaha na dama 'ala ma madha fa inni wallahi nadimun 'ala ma madha. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul man wasa Allah 'alaihi fid dunya wa lam yakhaf an yakuna dhalik makaran bih faqad amina makrallahi ta'ala. Wa kana amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul man wajada kulla lailatin kasra yabisah ya'kuluha falaysa huwa bifaqir innamal faqir man lam yajid shay'an. Wa qad kana Rabi bin Anas rahimahullah ta'ala yaqul innal ba'udah tahya ma ja'at fa idza syabi'at saminat wa idza samin wa samunat wa idza samunat matat. Wa kadza ibnu Adam idza mtala min dunya mata qalbuh. Wa kana Hafs bin Humayd rahimahullah ta'ala yaqul ajma'al ulama wal fuqaha wal hukama wal syu'ara ala anna kamalan na'im fil akhirah la yudrak illa binaqsin na'im fid dunya. Wa'lam anna min adillatil gawm ala hadhal khuluq ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kaifa an'am wa sahibu suwar qad iltagamah wa azgha bi sam'ihi hatta bi jabhatihi wa yantadhir mata yu'mar fayanfukh fa'alima anna al-kamilaini yanzurun ila al-ahwal yawm al-qiyamah min hadhihi ad-dar. فَذَلِكَ هُوَ الَّذِي مَنَعَهُمْ لَذَّةَ الْأَكْلِ وَالشُّرُبِ وَالنَّوْمِ وَالْجِمَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَافْهَمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ dan daripada akhlak mereka para salaf, ikhtiyaruhum asyiddah wal bala, mereka memilih hidup sengsara dan ujian. Ala ni'mah war raha, daripada senantiasa kenikmatan dan kemudahan. Karena menurut mereka ujian, bala, syiddah itu selalu membuat manusia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab memang untuk orang yang normal, lebih mudah untuk cepat ingat kepada Allah pas kena musibah daripada pas mendapatkan nikmat. Sebab kebanyakan hamba Allah itu kalau pas dapat nikmat, mereka itu lupa, tapi kalau dapat musibah ingat. Nah, karena itulah mereka kepingin selantiasa mendapat ujian dari Allah karena dengannya selalu ingat kepada Allah. Bukan musibahnya yang dia kepingini, bukan balaknya yang ditunggu, tapi ingat sama Allahnya ini loh. Yadum tawajjuhum ilallah, ini yang mereka inginkan. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia pun cinta kepada sesuatu yang akan bisa mendekatkan dirinya kepada seorang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada seseorang, apa yang dicintai seseorang atau apa yang bisa membuat kita dekat dengan orang itu kita cintai. Kalau kita cinta dengan seseorang, fulan A, maka apa hal yang bisa mendekatkan kita dengan si fulan A akan kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, maka segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kita cintai. Salah satunya adalah sabar atas ujian, musibah dan bala dan lain-lainnya. Maka mereka cinta dengan musibah tadi itu bukan karena musibahnya, tapi ini sesuatu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Ini sudah makom-makom lain ini, makomnya sudah makom musyahadah. Menyaksikan semua itu mengingatkan kepada Allah. Kita belum bisa seperti ini. Kita makom kita ini dapat kenikmatan syukur, dapat musibah, sabar. Di situ makomnya kita. Kalau mereka makomnya sudah musyahadah, menyaksikan apa yang kita tidak saksikan. Kadang-kadang kita ini memandang sesuatu itu hanya dengan ukuran pemandangan kita, ukuran mata kita, akal kita. Tapi mereka orang yang sudah mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, memandang, memikirkan sesuatu yang kita belum nutut. Kira-kira, ente ini, ana belikan mesin waktu tak kembalikan 500 tahun yang lalu. Ini tahun 2000 berapa? 13. Jadi ente tak kembalikan balik ke tahun 1513. Di tahun itu ente cerita, ana waktu dulu mondok di Batu. Kalau Jumat dikasih HP bisa telepon walidi jaraknya di Kalimantan ana di sini. Kata orang tahun 1500 ente maghrum ente. Dari sini Kalimantan 2000 kilo. Terus ente di situ mau ngomong sama bae ente. Enggak pakai kabel 2000 kilo edan ente. Khoyala ta ini mau gendeng iki. Masuk dirungokno iki. Ente cerita. Ente tahu enggak? Ana dulu kalau ke Jakarta naik pesawat, 1 jam nyampe, berapa kilo? 900 kilo. Hah? 900 kilo ente naik pesawat, apa itu pesawat? Ada pesawat, oh besi bisa terbang, ada khobal. Ente dibilang gila ente. Kalau ente dikembalikan tahun 1500 ente dibilang gila. Karena ente melihat sesuatu hal yang mereka belum nutut. Cara berpikirnya, dikira gila ente. Makanya para aulia itu kadang-kadang mereka itu dianggap gila sama orang ahli zamannya. Wes Al-Qarni dikira gila, karena dia memandang sesuatu hal yang enggak dipandang oleh mereka. Menikmati satu kenikmatan kepada Allah yang ente enggak bisa merasakannya. Makanya orang-orang sufi tadi itu, kadang-kadang mereka itu dibilang darwis, dibilang kayak orang gila, majnun. Karena apa? Karena mereka itu melakukan ataupun melihat sesuatu yang kadang kita enggak bisa. Nah ini, merasakan mujalasah sama Allah, merasakan ini, ngomongnya ngelantur kayak Ibn Arabi, ngomongnya ngelantur, ngelantur buat orang ente yang gak paham. Maka daripada itu, ya, apa yang diingatkan Imam Sya'roni tadi ini, ya, bahwa orang-orang sufi tadi itu, kalau dapat musibah, itu tambah seneng. Karena musibah ini adalah salah satu perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada sang yang kita cintai. Ada, tidak bisa kecuali orang-orang yang sudah merasakan kedekatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini, Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala iqul, man lam yu'ud al-bala ni'mah wal-raha musibah, falaisa huwa bifaqih. Kalau barang siapa yang tidak menghitung bala itu sebagai kenikmatan, dan ingat, rokok kenikmatan pas enggak sakit, pas waktu senggang, pas enak, hati-hati. Hati musibah. Barang siapa yang melihat musibah atau bala itu enggak melihat bahwa bala itu adalah kenikmatan, dan barang siapa yang tidak melihat di dalam kenikmatan itu adalah musibah, maka dia bukan orang yang ngerti, bukan faqih. Rokok itu bahaya, membuat kita itu lengah dari Allah, ghaflah. Jadi kalau orang dikasih nikmatan terus diguyur, kenikmatan terus diguyur, tidak pakai musibah, ini bahaya ini. Kayak Fir'aun itu. Fir'aun itu rokok terus, akhirnya jadi apa? Ana rabbukumul a'la. Nabi Ayub musibah terus, jadi nabi, milih mana ini? Makanya musibah itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita mendapat satu musibah atau bala, kita harus tahu ini nikmat dari Allah. Agar aku dekat dengannya, agar aku kembali kepadanya. Kebalikannya ketika mendapatkan rohok kenikmatan, hati-hati, istidrajat, dikudo nambik dunia ini. Kok moro-moro anak dikasih sama Allah Ta'ala rezeki gini-gini, mungkin dibalik ini semua nanti anak akan jauh dari Allah, hati-hati ini. Wa qad dakhala jama'atun ala Malik bin Dinar, makanya Al-Habib Abdul Muhammad bin Abdul Al-Haddar, rokok terus, tidak pernah mendapatkan bala ketika di Baidok. Dakwah di Baidok semuanya orang mukbilin, terima dakwahnya beliau. Masjid kalau dia ngajar penuh, pondoknya pembangunannya bagus, orang-orang banyak bantu, al-muhim Masya Allah, enak hidupnya. Orang-orang haji-hajinya seneng, minta apa dikasih, ini pikir berhasil ini. Dengar kabar kayak gini, khabar sampai ke Tarim. Sampai di Tarim, cerita Masya Allah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dakwahnya makbul, banyak orang cinta sama beliau, dakwahnya sampai kemana-mana, pelosok ini, jadi mufti di Baidok ini. Dapat khabar kayak gitu, habaib di Tarim, enggak malah seneng, malah faza. Bahaya ini. Bahaya ini, yang namanya rokho membuat orang lalai kepada Allah. Kemudian berkata, nahnu nakhaf min hali Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kami takut sama Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Kok enak terus ini, bahaya. Tidak lama kemudian, dapat berapa bulan kabar sampai ke Tarim. Beliau difitnah sama satu orang, sekarang masuk penjara. Alhamdulillah. Seneng orang Tarim, bukan hasud, seneng, alhamdulillah. Bahaya orang kalau terus dikasih kenikmatan ini. Ketika mendapatkan syiddah, nah, hadza huwa ni'mah. Ya, ini baru kenikmatan, bakal dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wa qad dakhala jama'atun 'ala Malik bin Dinar wa huwa jalisun fi baiti mudhlim wa fi yadihi raghif. Beliau seorang kelompok, ada beberapa orang bertemu bersilaturahim kepada Malik bin Dinar. Ditemui Sayyidina Malik lagi dalam keadaan duduk di tempat yang gelap, dan di tangannya ada raghif. Apa raghif itu? Roti. Faqalu lahu ya Malik ala siraj ala syai'in tadha'ala raghif. Malik, ente enggak butuh yang namanya lampu atau sesuatu yang bisa dimakan sama roti ente itu, kasih madu, lampu. Kemudian faqala ud'uni fa inni wallahi nadimun ala ma madha. Kemudian beliau mengatakan, doakan, ajaklah aku. Ini bukan ud'uni, ini da'uni mungkin ini. Da'uni yang paling betul, ud'uni salah, da'uni utrukni. Kalau da'uni tinggalkan aku, kalau ud'uni itu salah ini. Ini banyak keliru sini. Yang benar da'uni, da'uni dari kalimat utrukuni. Ya, yang salah tulisannya, ya, da'uni tinggalkan aku, fa inni wallahi nadimun ala ma madha. biarkan anak dengan yang namanya lampu enggak ada, roh makan seperti ini. Karena aku terus terang, kata Malik bin Dinar, sudah nyesel dengan gelimang dunia yang aku miliki dulu. Anak nyesel. Sekarang biarkan seperti ini aja. Ya. Orang sekarang nyesel melarat, iki nyesel fulus. Ya. Itu Nabi yang melarat, coba fulus. Ini orang-orang sekarang. Kalau Imam Malik bin Dinar lah ketun anak bin fulus, lapo anak dia fulus, coba melarat. Nah, karena dengan syiddah tadi orang itu kembali kepada Allah. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullah taala yaqul man wasa Allah alaihi fid dunya wa lam yakhaf an yakuna dhalik makaran bih faqad amina makrallah taala. Hati-hati lo. Orang yang sama Allah Subhanahu wa taala dikasihi sama Allah lebih-lebih dunia. Ya. Kelimang dunia dan hati-hati loh. Di sini ada tipu daya. Tipu dayanya Allah. Kalau ente enggak hati-hati, berarti ente merasa aman dengan tipu daya Allah. Ya. Maka itu jangan kita terlena ketika mendapatkan kenikmatan. Ya. Jangan kita terlena ketika kita mendapatkan kenikmatan. Ingat selalu sama Allah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab beliau berkata, "Man wajad kulailah kasrah ya bisa yakulu apa sebab fakir." Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, siapa sih orang melarat itu? Orang fakir itu siapa? Pokoknya barang siapa yang di rumahnya ada roti kering, bukan roti yang enak, roti hatta yang kering sama air putih yang bisa dia makan setiap malam, berarti dia bukan fakir. Fakir itu orang yang enggak punya sama sekali yang apa yang buat dia makan, itu fakir. Hampir enggak ada sekarang. Semelarat-melaratnya orang di Batu masih bisa makan. Ya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan barang siapa yang enggak bisa makan malam itu namanya fakir. Waqad kana Rabi' bin Anas yaqul innal ba'udah tahya ma ja'at. Iya. Orang itu di dalam kelaparan akan ingat sama Allah. Kenyang itu namanya rokho. Lapar itu namanya dalam keadaan syiddah. Kalau ente pas mondok, pas dalam keadaan enggak ada kiriman, syiddah, tanggal-tanggal tuwe, kiriman belum datang, mau jajan enggak punya, syiddah. Itu namanya dalam keadaan syiddah. Tanggal muda, uang datang, rokho. Rokho itu dalam keadaan lapang. Nah, diingatkan di sini. Kalau syiddah biasanya makannya pas-pasan. Apa yang ada di pondok dimakan tidak bisa lebih. Kalau syiddah, ya tidak bisa nambah. Kalau rokho, bisa nambah. Bisa tambah beli indomie, bisa beli semua. Ada rokho. Nah, kata beliau, ente tahu namanya ba'udah, ismana ba'udah. Nyamuk. Nyamuk itu, tahya maja'at, hidup kalau lapar. Ya, hidup kalau lapar. Fa'in syabi'at, samunat. Kalau nyamuk tadi itu banyak makan, kenyang. Kalau banyak kenyang, gendut. Nanti lihat, nyamuk yang habis makan dengan nyamuk yang belum makan, terbangnya aja abot. Karena bawa apa? Darah yang banyak itu ya. Kemudian, wa idza samunat matat. Nyamuk itu usianya habis makan mati. Nyamuk itu kalau habis makan kenyang, kekenyangan terus terbang kadang-kadang sebentar terus mati itu. Nyamuk itu kan usianya enggak lama. Usia nyamuk itu berapa? 12 hari. 2 minggu. Itu sudah panjang itu. Lah dia itu kalau enggak makan, enggak minum, panjang umur. Terus terbangnya enak. Tapi kalau sudah makan, mati. Nah, dikatakan di sini wakadha ibnu Adam. Begitu juga Bani Adam manusia. Idham tala'a kalau penuh minat dunia, kalau kebanyakan dunia, matat golbuhu, mati hatinya. Bukan mati badannya, mati hatinya. Ya. Tapi kalau dia itu tidak imtala, tidak penuh seadanya, maka dia itu adalah orang yang hidup hatinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa kana Hafiz bin Humaid rahimahullah ta'ala yakul ajma' ulama' al-fuqaha wal-hukama' wa syu'ara. Ya. Sepakat ulama, sepakat fuqaha, sepakat ahli hikmah, sepakat para penyair, bahwa sesungguhnya kesempurnaan kenikmatan di akhirat tidak akan bisa digapai kecuali dengan pengurangan kenikmatan di dunia. Jadi kalau ente di dunia banyak nikmat, ya terkurangi kenikmatan ente di surga. Tapi kalau di dunia ini tidak banyak nikmat, biasa-biasa aja, di surga nanti kau banyak kenikmatan yang akan kau terima. Hakata. Ini sepakat ulama, tidak ada mau enak di dunia, enak tidak bisa. Makanya wa'lam min adatil qaum malah. Ya. Fil akhirah la yutrak illa binaksin na'im fi dunia. Kamal, kesempurnaan kenikmatan akhirat tidak bisa digapai kecuali dengan mengurangi kenikmatan di dunia. Kalau kita mengurangi kenikmatan di dunia, kita akan menyampai kepada kesempurnaan kenikmatan di akhirat. La ilaha illallah. Ini sepakat, ajma' alil ulama. Makanya selalu dikatakan, man syaribah khamran fi dunia, lam yashrabu fil akhirah. Karena dia sudah ngambil kenikmatan di dunia. Rasulullah berkata, barang siapa yang sudah pernah minum minuman keras di dunia, di akhirat gak minum minuman keras. Karena dia sudah mengambil kenikmatannya di dunia, walaupun ini maksiat sama Allah. Tobat, hatta tobat. Bahwa orang sudah minum minuman keras di dunia, di akhirat dia gak bisa minum. Karena sudah diambil di dunia. Yes. Berarti kan mengurangi kenikmatan. Wal khamr di dunia sama akhirat beda. Sama khamr di dunia itu yukhmirul ugul, buat orang bahlul. Orang coba kalau di dunia ini minum kasih dua botol, murah ini elek, ngomongnya ngelantur, wis elek wongnya murah bal gak duyute, kayak mahrum. Ada khamr dunia. Kalau khamr akhirat layuskir. Diminum gak memabukkan. Gak membuat orang itu akalnya hilang. Atau khomer akhirah. Nah, kalau khomer dunia murakbal. Tapi katanya ulama, kalimat khomer dunia wa khomer akhirat hada mustarakun fil isim lakin mukhtalifun fil jenis. Semua sesuatu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, buah ini namanya tok sama tapi bentuknya beda. Karena surga itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kalbin bashar. Walaupun di kitab Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi disebutkan buah yang namanya apel di dunia ini beda sama apel akhirat. Apel di akhirat itu besar-besar, bal-balan gede ini. Ya, besar-besar apelnya. Apel di dunia kecil. Terus kemudian disebutkan bahwa jeruk di dunia, ruman di dunia ini dan lain-lain, tapi ini hanya sekedar takrib lil mithal. Memudahkan kita untuk membayangkan, padahal enggak mungkin bisa kita bayangkan. Ini ala kulli hal seperti itulah. Sungai di surga itu gimana? Wallahu a'lam. Memang sesuatu yang kita enggak pernah lihat, masa bisa kita bayangkan? Kayak tadi saya cerita tadi itu. Mana ada orang tahun 1500-an membayangkan pesawat ke Jakarta 1 jam, enggak kebayang. Karena enggak pernah dia lihat. Wallahu a'lam bi shawab. Hadratin Nabi Al-Fatihah.